Satunya dua hati. Kemarin kita masih berpeluk cium di alun-alun Paris. Pagi ini kita berdua telah tiba di pelabuhan Athena. Kita berlayar menuju Pulau Poros, Hidra hingga Egina. Mulai menggiring kita ke suasana romantis. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera, Kalimera, Kalimera ya Athena. Kalimera, Kalimera. Burung laut yang indah cantik molek menggiring kita ke suasana romantis.